Pak Quick, kenapa Pak nasib Indonesia dalam sektor perminyakan bisa seperti sekarang ini Pak? Nah, itu bisanya terjadi ya hanya bisa dijelaskan oleh karena sejak Indonesia merdeka, waktu Bung Karno presiden, itu sudah ditatangi oleh perusahaan-perusahaan minyak asing yang mau eksploitasi. Oleh Bung Karno diizinkan tetapi dibatasi betul-betul yang uangnya sangat dibutuhkan oleh Indonesia yang ditugaskan Pak Khairul Saleh. Tapi sebetulnya yang diartikan Bung Karno kan nanti kalau kita mampu sudah punya ahli, karena di dalam benaknya Bung Karno itu akan dieksploitasi sendiri 100%. Lalu dia jatuh diganti dengan Pak Harto, lalu yang memegang kendali ekonomi sepenuh-penuhnya adalah yang dinamakan Berkeley Mafia sampai hari ini dengan jedah selama kabinet Gus Dur. Lalu bagaimana kelanjutannya Pak Quick? Nah ini kalau kita membaca kembali sejarahnya sejak tahun 1967 itu sudah dikuasai sepenuhnya. Konsep, berpikir, kebijakan, dan semua sudah dikuasai sepenuhnya oleh ya delegasi counterpart-nya malah yang memimpin David Rockefeller kok waktu itu di Jenewa. Ini terungkap semua oleh studinya Brad Simpson dalam rangka meraih gelar doktor di Northwestern University, itu kelihatan semua. Jadi sebetulnya kalau kita percaya, tapi mereka kan nggak percaya, semua kan dikira ngibu. John Perkins katanya fantas gitu. Nah, kalau kita percaya hal-hal yang seperti ini, lalu gambarannya itu menjadi jelas bahwa kita itu dikerjain sejak awal. Nah, dalam hal ini tentu tidak bisa maki, tidak bisa marah terhadap yang ngerjain, kok mau dikerjain, kok goblok banget. Apa goblok, apa disogok ketika itu juga, saya nggak tahu. Baik, Pak Quick, terima kasih untuk waktu dan pandangannya. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita dengan Quick Yanggi. Saya, Kiki Wijaya.